Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang tak lama lagi, maka insyaallah di kajian kita malam Kamis ini kita akan isi dengan fikih puasa dari kitab Kasifatu saja. disampaikan di di sini sampaikan faslun fi ma yajibu bihi asyam, faktor-faktor yang menyebabkan wajibnya puasa. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah, puasa Ramadan wajib dengan salah satu, karena salah satu dari lima sebab berikut ini. Yang pertama adalah genapnya Syakban 30 hari. Penjelasannya, puasa Ramadan itu wajib karena salah satu dari lima alasan atau lima sebab. Yang pertama, genapnya Syakban 30 hari. Yaitu 30 hari itu genap dari ru'yahnya Syakban misalnya. Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap hati-hati untuk bulan Syakban, satu hal yang Nabi tidak lakukan untuk bulan-bulan yang lain. Maka ini dalil bahasanya menggenapkan Syakban 30 hari dari itu adalah dari ru'yah Syakban, bukan dari hisab Syakban. Kemudian yang kedua adalah melihat hilal Ramadan. Dan ini berlaku untuk orang yang melihatnya meskipun dia adalah orang yang fasik atau penggemar maksiat. Kemudian berkenaan dengan alasan yang kedua ini, labudda harus melihat hilal Ramadan itu di malam hari. Tidaklah ngefek, tidaklah berpengaruh jika lihatnya siang hari. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian Ramadan karena melihat hilal Ramadan, dan Idul Fitrilah karena melihat hilal Syawal. Jika mendung, maka genapkan hitungan Syakban 30 hari, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ailiyasum kullu minkum, artinya hendaklah berpuasa masing-masing kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbuka dan Idul Fitrilah masing-masing kalian karena melihat hilal Syawal. Nah, kemudian fa in ghumma alaikum, fa in ghumma artinya istatara bil ghumam, kalian tertutup oleh mendung, yaitu hilal Ramadan tertutup oleh mendung, maka genapkan 30 hari. Dan semisal itu hadis yang lain yang mengatakan jika tertutup hilal Syawal tertutup oleh mendung, maka genapkan Ramadan jadi 30 hari. Sehingga ini menunjukkan bahasanya tanggal 1 ataukah bukan, itu bukan karena bentuknya bentuk hilal. Karena Nabi mengakui bahasanya hilal telah terbit, namun ketika itu mendung. Dan Nabi suruh untuk, Nabi perintahkan untuk digenapkan. Artinya nanti hilal berikutnya munculnya adalah ya seperti hilal tanggal 2. Namun secara syariat, secara realita itu realita fisika tanggal 2, namun secara syariat Nabi akui baru tanggal 1. Kemudian untuk orang yang tidak melihat hilal secara langsung, maka tanda-tanda yang menunjukkan tibanya Ramadan di masa silam semacam dinyalakannya lentera-lentera yang digantung di mimbar, kemudian dibunyikannya madafi meriam, dan semacam itu yang menjadi kebiasaan di masyarakat, maka itu teranggap ru'yah. Maka itu teranggap ru'yah. Maka di zaman kita kemudian ya ada pengumuman ya dari pihak resmi, maka ini meskipun tidak melihat maka teranggap fi hukmi ru'yah, artinya teranggap melihat. Ya. Kemudian yang ketiga dan adanya bulan Ramadan untuk orang yang melihat tidak melihat hilal secara langsung, dan itu terbukti adanya karena ada seorang saksi yang terpercaya. Ya, maka ru'yal hilal untuk orang yang tidak melihatnya secara langsung adalah persaksian satu orang yang terpercaya. Meskipun orang yang melihat tersebut pandangannya terlalu tajam, tidak disyaratkan harus pandangannya normal, namun dia istimewa karena terlalu tajam, tidak mengapa. Kemudian tentang saksi ini disampaikan, ya tidak boleh tidak harus hukmil hakim bihi, hakim kemudian menerima persaksiannya, kemudian memutuskan dengannya. Maka tidak cukup semata-mata persaksian orang yang terpercaya. Maka harus orang yang al-adl, yaitu orang yang terpercaya karena baik agamanya. Berarti kalau dia orang fasik tidak diterima persaksiannya. Dan adil ini adalah tolak ukur baik, adil ini adalah adil dalam persaksian. Ini adil dalam persaksian, bukan adil dalam ilmu riwayat. Kalau orang yang baik atau kredibel dalam persaksian itu berbeda dengan kredibel dalam periwayatan hadis. Kalau dalam periwayatan hadis, kredibel seseorang itu dicek sampai luar dalamnya. Sedangkan dalam persaksian, maka kredibelnya cukup adzahirah, lahiriahnya orang baik. Bahwa al-murad bil-mastur, dan ini termasuk diantaranya adalah al-mastur, orang yang tidak dikenal lebih detail siapakah identitasnya. Namun ya asalnya dia muslim dan hukum asal muslim, orang baik-baik. Identitas lebih lanjutnya tidak dicek, tidak mengapa. Ya, maka ini sudah diterima dalam persaksian. Tapi kalau mastur itu tidak diterima kalau dalam riwayat hadis. Orang yang tidak diketahui identitas lebih detailnya, siapakah dia sebenarnya, tidak diterima kalau dalam ilmu periwayatan hadis. Tapi kalau di persaksian, diterima. Kemudian, dan jika kita berpuasa dengan persaksian seorang yang terpercaya sudah genap 30 hari, maka kalau sudah genap 30 hari, maka kita berbuka meskipun tidak melihat hilal. Dan tidak ada mendung. Karena keharusan untuk berpuasa dalam hal ini adalah dimnan, menjadi satu hal yang secara tidak langsung menjadi sebuah keniscayaan karena sudah 30 hari. Maka ada sesuatu yang itu keberadaannya diakui secara tidak langsung meskipun dia tidak memiliki dasar secara khusus. Maka ketika kemudian sudah genap 30 hari puasanya, kok kemudian tetap enggak lihat hilal Sawal padahal enggak ada mendung, ya maka besok ya tetap harus satu Sawal. Nah. Kemudian yang keempat, kewajiban puasa Ramadan itu ditetapkan bi ikhbari adli riwayatin mauthuqin bihi, dengan berita kalau orang yang adil dalam ilmu riwayat yang bisa dipercaya. Ya, atau sebelumnya, dan ketahuilah bahasanya Ramadan itu dinyatakan ada dengan persaksian orang yang terpercaya. Kata ini Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bandani, wa indala al-hisabul qat'i, meskipun ilmu falak yang bersifat ini akurat 100% mengatakan ala adami imkani ru'yatihi, tidak mungkin melihat hilal. sebagaimana penjelasan ulama Syafi'i Ibn Qasim mengutip dari Imam Romli. Dan inilah yang muktamad, inilah yang menjadi pendapat resmi dalam madhab Syafi'i. Maka yang muktamad dalam madhab Syafi'i, meskipun ilmu falak yang kemudian bisa ditetapkan kebenarannya 100% mengatakan tidak mungkin hilal terlihat, namun realitanya ada persaksian orang yang terpercaya mengatakan terlihat, maka Ramadan tetap diputus tiba. Menyelisih satu pendapat yang dinukil oleh Qalyubi, ini pendapat yang lemah. Ya, maka meskipun ada pendapat yang lain dalam Syafi'iyah yang tidak sebagaimana seperti ini. Al-Mirghani mengatakan dalil kita cukupkan untuk adanya masuknya Ramadan itu dengan persaksian satu orang, tidak harus dua orang. Hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mengkabarkan pada Rasulullah kalau aku melihat hilal Ramadan. Maka Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan manusia untuk berpuasa. Yang dimaksud aku kabarkan pada Rasulullah, kalau artinya dengan menggunakan kata-kata asyhadu, aku bersaksi. Maka cukup redaksinya adalah aku bersaksi karena aku melihat hilal. Wa ilam yakul wa inna ghadan min Ramadan, meskipun tidak mengatakan sungguh besok sudah masuk Ramadan. Dan yang untuk penetapan Ramadan cukup satu orang, itu dalam rangka hati-hati untuk puasa. Jangan-jangan betul. Maka satu orang sudah cukup. Dan berlaku dengan hal ini ibadah-ibadah yang lain semacam wukuf di Arafah berkenaan dengan hilal Dzulhijjah, cukup satu orang. Dan ini adalah persaksian yang diterima, satu orang yang diterima ini harus persaksian yang hisbah, yaitu persaksian yang sukarela, murni sukarela, artinya lamarjuun biha thabud dunya. Dia memberikan persaksian bukan karena upah dunia. Sehingga ini yang persaksian yang satu orang ini adalah persaksian yang tidak minta bayaran. Itu cukup persaksian satu orang yang dia tidak minta bayaran untuk sudah diterima. Nah, kemudian seandainya ada kasus, ternyata orang tadi, satu orang tadi meralat persaksiannya. Padahal masyarakat sudah mulai puasa. Atau setelah hakim ketok palu, besok mulai puasa. Sebelum mulai puasa. Maka di sini disampaikan masyarakat tersebut tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa meskipun si saksi meralat persaksiannya. Dan berbuka yaitu Idul Fitri dengan genapnya hitungan meskipun tidak melihat hilal Syawal. Ini kata Syafi'iyah, seandainya satu saksi tadi kok membatalkan persaksiannya, baik setelah ketok palu hakim ataukah bahkan sampai orang sudah pagi itu sudah mulai puasa, nah tetap lanjut puasa. Puasa tidak kemudian dihentikan gara-gara pembatalan persaksian si saksi. Kemudian yang keempat, berita orang terpercaya menurut ilmu riwayat yang bisa dipercaya. Ya, kemudian orang yang bisa dipercaya ini dicontohkan di kitab Al-Majmu' dengan itu berita yang disampaikan oleh istrinya atau budak perempuannya atau temannya. Maka ketika orang yang dipercaya istrinya bilang besok sudah satu Ramadan loh, maka wajib diamalkan meskipun terbetik dalam hati, sama saja apakah terbetik dalam hati ini berita yang benar ataukah tidak. Namun syaratnya berita orang yang terpercaya. Adapun orang yang tidak terpercaya karena dia penggemar maksiat, maka tidak teranggap meskipun terbetik dalam hati ini kayaknya omongan yang benar. Karena itu disampaikan wajib puasa atas orang yang mendapatkan berita dari orang yang dia percaya tentang terlihatnya hilal. Meskipun jika dia meyakini benarnya berita tersebut, wa ilam yadhkurhu indal qadhi, meskipun orang tadi tidak menyampaikannya kepada hakim. Sehingga orang yang terpercaya di sini bukan persyaratan, namun yang penting ada keyakinan kalau berita ini berita yang benar. Bahkan sampai-sampai meskipun pembawa beritanya orang kafir, orang fasik, penggemar maksiat atau budak atau anak kecil. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh ulama Syafi'iyah yang lain, ya, kalau ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan jadi tolak ukur adalah orang yang menyampaikan berita ini orang yang terpercaya atau dia meyakini benarnya berita tersebut. Ini. Salah satu ulama Syafi'iyah Sarkawi mengatakan seandainya hilal Ramadan dilihat oleh seorang yang fasik penggemar maksiat dan hakim itu tidak tahu kalau orang ini adalah orang yang fasik. Ini. Maka orang tersebut boleh maju menghadap hakim untuk memberikan persaksian. Bahkan wajib maju jika puasa itu hanya bisa ditetapkan manakala dia memberikan persaksian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, puasa Ramadan itu wajib manakala ada sangkaan kuat tibanya Ramadan, ya, dengan pertimbangan. Ini berlaku untuk orang yang kebingungan tentang hal ini. Yang dimaksud orang kebingungan, orang yang tidak tahu kondisi adalah orang yang posisinya jadi tawanan atau di penjara atau yang lain. Ya, maka cuma kemudian kabar kabur mengatakan besok sudah Ramadan, dia wajib puasa. Maka seandainya orang itu tidak tahu pasti Ramadan ataukah bukan karena dia di penjara dan tidak ada berita yang pasti dari sipir, maka adalah dia mengkira-kirakan. Jika kemudian dia punya sangkaan kuat telah tibanya Ramadan dengan kira-kira dia, maka dia berpuasa. Jika ternyata betul telah Ramadan, maka itu statusnya ada. Jika ternyata itu puasanya ternyata Ramadan telah berlalu, maka itu qadha. Baikkan aku belahu, jika ternyata Ramadannya belum tiba, maka statusnya jadi puasa sunnah. Dan dia tetap puasa pada waktunya yang benar jika dia menjumpai Ramadan. Jika tidak, maka dia mengkodoknya. Maka ringkasnya, sebab wajibnya puasa ada lima. Dua faktor itu adalah bersifat untuk umumnya masyarakat, yaitu genapnya Syakban 30 hari dan adanya ru'yah hilal malam 30 dari bulan Syakban, yang ini sah menurut hakim. Sedangkan tiga sebab itu adalah untuk person-person, wajib atas kasuistik untuk masing-masing person, yaitu tiga yang lain dari lima yang telah disebutkan. Nah, kemudian catatan kaki di sini disampaikan tidak wajib berpuasa, bahkan tidak boleh, manakala dasarnya adalah perkataan ahli falak atau kemudian ahli bintang. Dan dia adalah orang yang meyakini bahasanya awal bulan itu tolak ukurnya munculnya bintang tertentu. Namun si ahli bintang ini wajib baginya beramal dengan hitung-hitungan dia sendiri. Demikian juga orang yang mempercayainya, seperti masalah waktu sholat. Maka jika dia meyakini tibanya waktu sholat, maka dia wajib beramal dengannya. Semisal ahli nujum adalah al-hasib ahli hisab, dia adalah orang yang mengandalkan, yaitu bersandar dengan hitung-hitungan posisi rembulan dalam perkiraan perjalanan rembulan. Maka statusnya sebagaimana ahli hisab, yaitu untuk orang lain tidak wajib, bahkan tidak boleh. Untuk dia sendiri, ya, maka dia wajib beramal dengan hitung-hitungannya dia sendiri yang dia yakini. Sama dengan antara munajim dengan al-hasib. Kemudian tidaklah teranggap orang yang mengatakan bahasanya Nabi menceritakan kepadaku dalam mimpi kalau ini adalah malam pertama Ramadan. Maka kalau pakai mimpi maka hendak terpakai. Karena kenapa tidak boleh dipakai? Karena kita tidak bisa mempercayai orang yang melihat. Bukan karena meragukan pastinya dia melihat Nabi jika memang betul-betul dia melihat Nabi. Namun bukan masalah Nabinya yang terlihat dalam mimpi, namun orangnya ini betulan apa dia bohongan, ngaku-ngaku mimpi melihat Nabi padahal dia tidak mimpi sama sekali. Kemudian jika terlihat hilal di satu tempat maka wajib berpuasa di tempat-tempat yang dekat dari tempat terlihatnya hilal. Nah, dekat itu tolak ukurnya adalah kesamaan matla'. Apa itu kesamaan matla'? Yaitu tenggelamnya matahari dan bintang serta terbitnya matahari dan bintang di dua negeri tersebut waktunya sama. Ini definisi satu matla' menurut ulama falak. Sedangkan yang menjadi pendapat ulama fikih yang namanya satu matla' adalah manakala jarak di antara dua tempat tersebut itu adalah radius berputar sebanyak 24 farsah dari semua penjuru. Kemudian ini kurang lebih ukuran kosor. Saya agak lupa. Ini 24 farsah min kuli jihatin karena dari semua penjuru tempat itu terlihatnya hilal. Dan ketahuilah bahasanya jika terlihat hilal di daerah timur maka wajib terlihat di daerah barat. Maka jika hilal itu terlihat di Indonesia ya mestinya terlihat di Saudi. Namun dunal aksihi tidak bisa dibalik. Kalau hilal itu terlihat di daerah barat, belum tentu terlihat di daerah timur. Nih, seandainya berpergian mansoma, orang yang berpuasa, dia berpergian ke satu tempat yang jauh dari tempat ru'yatihi terlihatnya hilal. Wafaqo ahlahu fi shaumi akhiran. Maka hendaklah dia mencocoki penduduk negeri tersebut dalam masalah puasa di bagian akhirnya. Falau ayyada qabla safarihi. Seandainya dia sudah berhari raya sebelum berangkat pepergian. Tsumma adrakahum ba'dahu shaimin. Kemudian sampai di tempat tersebut ternyata negeri penduduk negeri tersebut puasa padahal dia sudah Idul Fitri di negerinya sudah Idul Fitri kemudian dia safar di sampai tempat tujuan besoknya masih puasa maka amsaka ma'ahum maka dia ikut puasa bersama penduduk negeri tersebut meskipun bilangan itu telah genap 30 hari sehingga puasa dia di situ 31 hari. Ya, dia sudah puasa 30 hari pergi ke satu tempat, ternyata sana di hari yang menurut dia 31 itu masih puasa, maka ikut puasa. Alasannya li anau sara minhum. Karena si musafir ini menjadi bagian dari penduduk negeri tujuannya tadi. Wa in safara min al-ba'idi ila mahali ru'yah dan seandainya dia bepergian negerinya belum terlihat ru'yahnya belakangan dia safar ke negeri yang ru'yahnya duluan ru'yah Ramadannya duluan artinya berarti id-nya lebih cepat maka sehingga jadinya dia puasanya cuma 28 hari. Ya, puasanya 28 hari. Ayyada ma'ahum maka hari raya bersama negeri yang cepat. Terus padahal puasanya baru 28 hari. Terus gimana? Qadha yauman, dia qadha satu hari. Jika ternyata puasanya baru 80 hari. Namun jika puasanya itu 29, maka tidak qadha. Dan ini aturan ini tidaklah khusus untuk puasa. Namun juga berlaku untuk selain puasa. Jadi maka maka boleh jadi kalau dalam kondisi safar, boleh jadi ada orang yang puasa 31 hari. Ada orang yang puasa 31 hari. Karena negeri dia ru'yahnya duluan, tempat tujuannya ru'yahnya belakangan. Ru'yahnya belakangan, akhirnya jadilah dia puasanya 31 hari. Dan boleh jadi juga ada orang yang safar dan dia baru 28 hari, kemudian sudah Idul Fitri. Jadi ikut Idul Fitri. Maka dia ikut Idul Fitri, namun nanti menghormati. Ya, ketentuan dia bukan ya. Menghormati dong. Ini ketentuan dia, karena dia bagian dari penduduk itu. Tapi dia punya utang satu hari. Dan ketentuan ini bukan hanya ketentuan untuk puasa, namun juga ya juga berlaku untuk sholat. Contohnya dia sudah sholat maghrib, dia sholat maghrib di satu tempat, terus kemudian dia safar ke satu negeri, sampai di sana baru asar, belum maghrib, lam tarub belum maghrib, maka dia wajib mengulang maghribnya. Ya, dari Jakarta sudah maghrib, ternyata terbang ke Saudi, sampai sana asar misalnya. Ini ke barat kok, sampai tempat tujuan kok di sana masih asar, belum maghrib. Ini maka nanti ketika maghrib tiba dia ngulang sholat maghribnya. Kemudian kita masuk pada fasal yang kedua, fasal tentang syarat sahnya puasa. Baik ini puasa fardu ataupun puasa sunnah, syarat sahnya ada 4. Yang pertama dia adalah muslim, yaitu muslim ketika itu. Maka tidak sah puasanya orang kafir, baik puasa kafir asli ataupun kafir murtad. Kemudian yang kedua, berakal. Yang dimaksud berakal sudah tamyiz. Maka tidak sah puasa orang yang gila atau semacam itu. Demikian juga anak yang masih terlalu kecil yang belum tamyiz. Dan yang dimaksud akal di sini adalah tamyiz, bukan akal dalam artian akal alami. Karena kalau akal alami ini juga sudah dimiliki oleh anak kecil. Dan syarat yang ketiga, bersih dari haid, nifas, dan proses melahirkan. Meskipun walau li alaqatin, meskipun yang dikeluarkan itu baru gumpalan darah atau potongan potongan daging, bahkan meskipun dia tidak melihat darah. Jadi kalau kaidah syafi'iyah untuk nifas, semua keguguran, semua proses melahirkan atau keguguran kemudian keluar darah, maka itu nifas tanpa melihat apakah sudah berbentuk orang ataukah tidak. Pokoknya ini ada proses lahir, mau itu lahiran normal atau lahiran tidak normal, keluar darah, maka itu nifas. Itu nifas. Jadi maka baru kemudian hamil sebulan, kemudian gugur, kemudian keluar darah habis keguguran, itu kalau di syafi'iyah statusnya nifas. Maka haram bagi wanita haid atau nifas untuk menahan diri dari pembatal puasa dengan niat berpuasa. Maka yang haram adalah tidak makan dengan niat puasa. Artinya wanita haid itu tidak wajib mengkonsumsi pembatal puasa. Wanita yang haid ketika siang Ramadan itu tidak harus makan. Cuma tidak boleh tidak makan dengan niat puasa, tentu beda. Ini harus makan, itu berbeda dengan tidak makan dan minum dengan niat puasa. Yang haram adalah tidak makan dan minum dengan niat puasa. Namun dia tidak wajib makan. Kalau dia malas makan, kalau dia malas makan karena perutnya sakit, karena haid, dan malas makan, ya tidak apa-apa. Yang penting dia tidak punya, tidak kemudian menghindar pembatal-pembatal puasa karena niat puasa. Demikian juga hari raya. Saat tanggal 1 Syawal itu tidak wajib makan. Ya, namun tidak boleh menghindari makan dan minum dengan niat puasa. Tapi tidak makan juga tidak apa-apa kalau malas. Masih terbawa suasana Ramadan, malas makan. Ya, boleh. Ya. Kemudian ketahuilah bahasanya tiga syarat ini itu keberadaannya harus ada di semua siang. Maka kalau murtad atau kemudian hilang tamyiznya karena gila atau dijumpai semacam haid di bagian terakhir dari siang, bagian sedikit saja dari siang, puasanya batal. 5 menit sebelum maghrib keluar darah haid. Batal puasanya. Ada orang yang kemudian gilanya kambuh siang hari 10 menit habis itu normal lagi. Batal puasanya. Kemudian yang keempat, yakin atau punya sangkaan kuat bahwasanya waktu itu adalah waktu puasa. Maka tidak sah puasa orang yang tidak yakin kalau ini hari puasa. Karena dia punya sangkaan Ramadan belum tiba. Atau 50-50. Ya. Maka dia harus minimal punya sangkaan kuat, ini waktu ini adalah waktu puasa, bukan waktu yang tidak boleh puasa. Waktu yang tidak boleh puasa adalah 2 hari raya dan hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Yaitu syarat wajibnya atau kemudian syarat sahnya. Adapun syarat wajib puasa ada 5. Muslim, mukallaf itu baligh dan berakal, mampu puasa, kemudian sehat. Maka syarat wajib puasa Ramadan ada 5 poin. Pertama, muslim. Maka muslim di sini, meskipun dia muslimnya di masa silam. Sehingga mencakup murtad. Mencakup murtad. Orang yang murtad itu wajib puasa. Dalam madhab Syafi'i. Karena dia diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana muslim karena dulunya dia muslim. Meskipun tidak sah puasanya. Ya, maka kalau ada orang Islam orang kafir masuk Islam, Syafi'iyah membedakan antara murtad kembali ke Islam ataukah kafir asli masuk Islam. Kalau kafir asli masuk Islam, kewajiban-kewajiban agama yang tidak dia lakukan semasa kafir atau ya, semacam sholat fardu atau kemudian puasa Ramadan itu tidak diqadha. Tapi kalau murtad, ya, dia murtad 2 tahun kemudian kembali masuk Islam, ya, maka dia punya kewajiban qadha. Maka sholatnya selama 2 tahun wajib diqadha. Ya, puasa Ramadan 2 tahun yang tentu tidak dia lakukan itu wajib diqadha. Itu bedanya orang kafir masuk Islam antara murtad dan kafir asli. Kemudian yang kedua adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Maka tidak wajib puasa untuk anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk. Adapun qadha, maka itu menjadi kewajiban orang yang mabuk, yang mabuk berat. Mabuk berat. Demikian juga qadha itu menjadi kewajiban orang yang pingsan, apapun sebab pingsannya. Karena pingsan itu ada 2 macam. Ada orang yang ingin memingsan-mingsangkan diri kemudian pingsan, sengaja berjemur atau apa, biar pingsan, atau dia tidak ngapa-ngapain kemudian pingsan. Nah, ini ada dua jenis orang yang pingsan, dua-duanya wajib qadha. Terus apa bedanya jika dia pingsannya itu direkayasa, maka wajib qadha-nya itu harus segera alal faur, segera diqadha. Namun jika pingsannya itu tidak direkayasa, enggak ngapa-ngapain kemudian jatuh pingsan, maka kewajiban qadha-nya itu longgar, boleh nanti-nanti. Lain halnya dengan sholat. Maka sholatnya orang pingsan itu tidak wajib diqadha, kecuali jika dia pingsannya dengan rekayasa, dengan dibuat-buat, atau kemudian dengan melakukan, dengan campur tangan usaha manusia. Termasuk bius. Wa yajib 'alal majnun, dan tadi kalau kemudian untuk sholat, kalau untuk orang yang pingsan itu wajib qadha jika dia rekayasa. Dan wa yajibu 'alal majnun, namun wajib atas orang gila jika gilanya ini juga ada peran campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah mampu, yaitu mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu puasa karena tua renta atau sakit. Dan sakit yang membolehkan tidak puasa adalah sakit yang membolehkan untuk tayamum. Kemudian yang keempat, puasa itu wajib untuk orang yang sehat. Maka tidak wajib puasa atas orang yang sakit. Kemudian yubahu, diperbolehkan tarkuhu, meninggalkan puasa dengan niat mengambil rukhsah limaradin, karena sakit yang membahayakan. Jika dia puasa, membahayakannya dengan bahaya yang membolehkan tayamum. Wa intara'a alaihi as-sawmu, meskipun meskipun kemudian muncul baginya kekuatan untuk berpuasa, kemudian sakit itu ada dua macam. Ada orang yang sakit itu mutbiqon, seharian dia sakit, seharian dia terus menerus dia sakit. Maka kalau orang itu sakitnya terus menerus, maka boleh di malam hari tidak punya niat untuk berpuasa. Kemudian sakit jenis yang kedua, dia adalah sakitnya itu datang pergi. Di satu hari, sehari semalam itu kadang ada kondisi sehat, kondisi seger, ada kondisi sakit. Tidak terus menerus. Maka jika dia sakitnya itu datang pergi, mana tadi? Maka nanti dilihat. In kana yujad waqta suruq falahu tarquha. Jika dijumpai sakit saat mulai puasa, yaitu terbit fajar, maka boleh untuk tidak niat berpuasa. Jadi jika di malam hari itu kondisinya sakit, boleh malam hari itu niat tidak puasa. Wa illa, jika saat malam atau di akhir malam itu kondisinya sehat. Maka jika saat malam itu kondisinya kondisi sehat, maka wajib niat puasa. Wajib niat puasa. Lalu jika pagi harinya ada puasanya, sakitnya itu kembali datang, sehingga dia perlu untuk batal, maka boleh batal. Maka di Syafi'iyah yang namanya sakit itu ada dua macam, ada sakit yang tidak kemudian datang pergi namun terus menerus sakit. Maka sakit semacam ini, maka di malam hari itu boleh memang niat untuk tidak puasa. Tapi kalau dia sakitnya datang pergi, maka dilihat di akhir malam. Jika di akhir malam itu pas sehat, maka wajib niat puasa. Pagi harinya dalam kondisi puasa. Nanti pas waktu duha kok sakitnya kembali datang, ini sakitnya kembali datang, kemudian merasa perlu batal, ya maka boleh batal. Jika kok ternyata mampu puasa, maka jadinya terus puasa. Oleh karena itu kemudian mana tadi? Sudah itu. Kemudian di sini disampaikan dikutip perkataan salah satu ulama Syafi'iyah namanya Al-Azra'i, mengambil pelajaran dari rincian di atas untuk pekerja berat. Contohnya Al-Hasadin. Contohnya orang yang kerjaannya menanam, memanen hasil pertanian. Maka orang semacam dan semisal itu, para pekerja berat, kuli, batu dan yang lainnya, wajib untuk pasang niat puasa setiap malamnya. Sehingga paginya puasa. Kemudian jika dia tertimpa kesusahan berat sekali, hampir pingsan atau semisal itu di siang harinya, dan dia tidak kuat, padahal dia harus tetap kerja, nah, maka boleh batal. Kok ternyata pas hari itu kerjaannya nyantai, sehingga tidak ada kekhawatiran, maka tidak boleh batal puasa, sehingga dia tetap puasa sampai sore. Kemudian yang kelima adalah dia mukim. Ini. Maka yang wajib puasa manakala dia mukim, bukan musafir. Maka dibolehkan tidak berpuasa. Ini. Maka dibolehkan tidak berpuasa bagi seorang musafir dengan niat sengaja cuma sekedar mengambil rukhsah, bukan karena kesulitan, sekedar saya musafir, saya ngambil rukhsah boleh. Jadi, jika ternyata dia mendapatkan dampak buruk jika tetap berpuasa, maka batal itu yang lebih afdol. Namun jika safar itu tidaklah memberikan dampak buruk bagi bagi dirinya, maka tetap berpuasa itu yang lebih baik. Namun, musafir yang boleh batal puasa itu ada ketentuan dan aturan mainnya dalam mazhab Syafi'i, yaitu dia telah meninggalkan daerah yang wajib dia tinggalkan supaya kemudian dia bisa sholat sebagaimana sholatnya musafir, yakin, secara yakin telah dia tinggalkan sebelum terbit fajar. Jadi yang boleh tidak puasa, musafir yang boleh tidak puasa itu di mazhab Syafi'i yang telah meninggalkan daerahnya sebelum terbit fajar. Ini sebelum terbit fajar. Jadi dia berangkatnya habis isya misalnya. Nah itu yang nanti paginya boleh boleh kemudian tidak puasa. Adapun orang yang berangkat safarnya habis subuh, maka wajib tetap puasa. Wajib tetap puasa. Seandainya dia niat di malam hari kemudian safar dan dia ragu-ragu, apakah safarnya dia itu safar dalam artian meninggalkan tempat daerahnya sebelum fajar ataukah setelahnya, kalau ragu-ragu tidak boleh batal. Kemudian gimana kalau untuk orang yang setiap hari bepergian karena dia sopir bis lintas provinsi atau semacam itu pekerjaannya? Apa pandangan Syafi'iyah? Jawabannya di sini, dikecualikan dari hal ini adalah orang yang setiap hari bepergian. Tidak boleh baginya batal puasa. Ya, maka supir bis antar kota antar provinsi itu tidak boleh batal puasa. Kenapa? Karena jika kita katakan boleh baginya untuk tidak puasa, ini menyebabkan hilang kewajiban puasa secara total bagi dirinya. Wa inama demikian itu tadi. Namun ada pendapat yang sedikit lain di Syafi'iyah. Namun yang kuat, boleh batal untuk orang yang terus-menerus berpuasa asalkan dia musafir yang yarju iqomatan yaqdi fiha. Ya, diharapkan dia itu domisili di satu tempat tertentu, kemudian di waktu dia domisili itu dia bisa qadha. Ya, maka ada dua pendapat Syafi'iyah tentang musafir yang terus-menerus setiap hari safar. Ya, pendapat pertama mengatakan dia tidak boleh batal sama sekali. Pendapat yang kedua yang di sini dikatakan kuat menurut Imam Romli adalah dilihat dia itu punya tempat domisili yang nanti dia libur, nyopir, kemudian tinggal di situ seminggu, dua minggu atau semacam itu. Jika ada waktu libur bagi dia, tidak safar terus, ya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, nanti diqadha pada saat dia posisinya istirahat di rumah. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.